Pang. Once. Nah, ini dua vokalis andalan kalau Indonesia nih. Your homie. Kalau enggak ada dua orang ini bubar kali. Okay guys, come together only here on MTV Studio with Ipang, Pai, and Once. Eh tadi, Pi.